Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Kamis 26 November 2020 menjadi sejarah kebahagiaan bagi para pecinta dan pendengar Radio Kukuningan di masa pandemi saat ini. Wasilah acara resepsi pernikahan putri dari salah seorang pendengar Radio Kukuningan menjadikan sarana wadah berkumpulnya para ashab Radio Kukuningan. Berikut ungkapan penyelenggara pernikahan putri tercinta, Umi Umana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berkah dan dahsyatnya mendawamkan sholawat sehingga segala hajat kami dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Perdana kami mengadakan hajat pernikahan khususnya putri kami tercinta di masa pandemi ini begitu sangat istimewa. Ucapan yang sangat khusus istimewa kami sampaikan pada guru kami Habib Novel Al-Atos dan manajemen Radio Kukuningan Kak Arandi yang telah hadir mendoakan kedua mempelai, serta kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ashab Radio Kukuningan yang jauh maupun yang dekat, yang hadir dan yang mendoakan dari tempatnya masing-masing, sehingga acara penuh barokah ini telah selesai kami laksanakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kebahagiaan dunia akhirat dan membalas sebaik-baiknya balasan kepada siapapun yang telah mensukseskan acara mulia kami. Terakhir, sudah pasti banyak kekurangan kami dalam segala hal, penyambutan, hidangan, bahkan tempat yang tiada lain karena kekurangan kami sebagai penyelenggara. Sambung hati dan doa selalu untuk kebahagiaan kita semua. Terkhusus para kru Radio Kukuningan. Saya Umi Umanah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Semoga dijadikan keluarga samara untuk kedua mempelai. Ihsan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.